أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. حاضرين رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudara yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa Al-Qur'an terdiri dari beberapa bacaan yang mana bacaan-bacaan itu merupakan riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan qiraatus sab'ah, tujuh bacaan Al-Qur'an. Para ulama ahlul qurra, mereka ketika membaca Al-Qur'an tidak seperti kita. Kalau kita barakallahu fikum membaca sesuai dengan apa yang ada pada mushaf Utsmani. Kita sudah ketahui bahwa kenapa Al-Qur'an itu dijadikan satu bacaan secara umum, yaitu tujuannya untuk mengantisipasi, ya, menghilangkan adanya perselisihan di kalangan awamun nas, sehingga ini merupakan jasa yang besar dari Khalifah Utsman Ibni Affan radhiyallahu anhu yang beliau mengumpulkan Al-Qur'an dengan satu bacaan dengan lajah Quraisy. Kemudian yang lain dibakar. Ya. Namun demikian bacaan-bacaan yang lain masih ya diriwayatkan oleh para ahlul qurra, para pembaca Al-Qur'an. Ya, sampai saat kita sekarang ini, ya, tentunya saya sendiri dengan antum dalam permasalahan ini, ya, sama saja, ya, tidak punya ilmu tentang hal itu, tentang qiraah as-sab'ah. Ya. Kemudian sebab yang berikutnya kemarin disebutkan terkait dengan hukum fikih. Terkadang satu bacaan karena hukumnya berbeda dengan bacaan yang lainnya yang semuanya itu sahih, ya. semuanya sahih dan hukumnya diterapkan. Seperti al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu ketika berwudu. Ya, dengan bacaan kasrah. Ketika bacaannya fathah berarti membasuh. Ya. Kalau membasuh tentunya barakallahu fikum sepatunya dilepas, ya. Sepatunya dilepas. Kemudian membasuh, kalau membasuh itu 3 kali. Sedangkan al-masah mengusap itu cukup 1 kali. Seperti tayamum, ya, itu cukup 1 kali. Mengusap kepala cukup 1 kali. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala masuk pada permasalahan berikutnya, fasal yang ke-16. Qala idza tada'a bi qira'ati ahadil qurra fayambaghi alla yazalu 'ala al qira'ati biha madamal kalamu murtabitan. Apabila seorang membaca, hendaknya dia membaca dengan 1 bacaan selama bacaan tersebut masih berkaitan antara 1 ayat dengan ayat yang berikutnya. Fa idza qada irtibatuhu, maka bila terputus keterkaitan antara 1 ayat dengan ayat berikutnya, falahu ayyaqra'a biqira'atin akhar, maka boleh baginya untuk membaca dengan bacaan yang lain. Minas sab'ah, dari bacaan yang 7. Wal aula dawamuhu 'alal ula fi hadzal majlis. Namun yang utama senantiasa terus dalam 1 bacaan dalam 1 kali duduk. Ya, duduk membaca Al-Qur'an yang terbaik apa? 1 bacaan. Ya. Kalau mau berpindah bacaan, maka hendaknya umpamanya barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an itu terdapat kisah, ya. Ada yang kisahnya kisah 1 nabi, kemudian nabi berikutnya. Nah, ini sudah pindah, ya. Kisah Nabi Nuh, kemudian setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, ya. Nabi Soleh, ya. Masing-masing menggunakan bacaan yang berbeda selama bacaan tersebut masih dari qira'atus sab'ah atau bacaan yang sahih riwayatnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada fasal berikutnya yang ke-17. Qalal ulama al-ikhtiyaru ay yaqra'a ala tartibil mushafi fa yaqra' al-fatihata ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب. Yang terbaik untuk membaca sesuai dengan susunan surah di dalam mushaf, ya. Maka hendaknya apabila membaca surat Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian yang setelahnya sesuai dengan susunan yang ada. Wasawa'un qara'a fi shalah aw fi ghairiha. Sama saja apakah dia membaca Al-Qur'an di dalam salat atau di luar salat. Hatta qala ba'du ashabuna. Bahkan ada yang mengatakan dari ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i. Idza qara'a fi raq'ati al-ula surata Qul a'udzu birabbin nas. Yaqra'u fi tsaniyati ba'dal Fatihati minal Baqarah. Ya. Kalau pada rakaat pertama membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, berarti akhir surat, ya. Penutupan. Ya. Maka di rakaat yang kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah. Ya, itu susunannya. Terakhir kemudian maju lagi ke depan surah Al-Baqarah. Karena di dalam sholat tentunya setelah membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah merupakan ruknun min arkanis sholat. Termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Siapa yang meninggalkan rukun, maka sholatnya tidak sah. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat apabila tidak dibaca surah Al-Fatihah. Qala ba'du ashabuna, wa yustahabbu idza qara'a suratan ay yaqra'a ba'daha allati taliha. Ya. Mazhab kami dari kalangan para ulama berpendapat mustahab, ya, sunnah hukumnya untuk membaca satu surah selesai, kemudian setelah itu membaca surah setelahnya, ya, jangan loncat habis surah Al-Baqarah umpamanya, surah apa, Al-Maidah umpamanya, loncat. Wa dalilu hadza anna tartibal mushafi innama ju'ila hakadha lihikmatin. Ya. Dalilnya adalah bahwa susunan surah per surah di dalam mushaf itu dibuat untuk suatu hikmah, suatu tujuan yang mulia. Fayam bagi ayyuhafidha 'alaiha, maka hendaknya hal itu menjadi perhatian dalam membaca secara berurutan, ya. Satu surah kemudian surah berikutnya. Illa ma warada syar'u biistitsna'ihi, kecuali apabila ada syariat yang mengecualikan. Ka shalati subhi yaumal jum'ah, seperti pada sholat subuh di hari Jumat. Yaqra'u fil awwali surata alif lam mim as-sajdah. Pada rakaat yang pertama disunnahkan untuk membaca surah alif lam mim as-sajdah. Ya. Wa fis saniyati, kemudian pada rakaat yang kedua membaca hal ada 'alal insan. Ya. Surah Al-Insan. Wa salatil 'aidi fil ula qaf. Ya. Demikian pula pada salat 'id. Idul Adha ataupun Idul Fitr. Pada rakaat yang pertama baca surah Qaf. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar. Ya, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa raq'atai sunnatul fajri. Wa raq'atai sunnatil fajri, dan dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh, sholat fajar, yakni sholat subuh. Fil ula, pada rakaat yang pertama membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, yakni surah Al-Kafirun. Ya. Wa fi tsaniyati, pada rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad, atau surah Al-Ikhlas. Ya. Yang mana pahalanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh hukumnya sunnah, ya, itu pahalanya melebihi ya, dunia dan seisinya. Ya, apa dunia seisinya? Masya Allah, ya, bukan hanya kendaraan termewah, lebih daripada itu. Tapi dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan sholat subuhnya? Ya, berlipat, ya, kebaikannya dari sholat yang hukumnya sunnah. Wa rakaatil witri fil ula. Ya, demikian pula pada rakaat-rakaat sholat witir. Fil ula, pada rakaat yang pertama, subbihisma rabbikal a'la atau surah al-a'la. Wa fis tsaniyah, pada rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun atau surah al-kafirun. Wa fis tsalitsah, pada rakaat yang ketiganya, qul huwallahu ahad atau al-ikhlas. Wal mu'awwidzatain, dan al-mu'awwidzatain, dua surah yang bermakna apa? Meminta perlindungan. Ya, karena dua surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, diawali dengan apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan apa? Al-mu'awwidzatain. Dua surah yang di situ disebutkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang disebutkan setelahnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, walau khalafal muwalat fa qara'a suratan la talil ula au khalafat tartiba fa qara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza faqad ja'at bidzalika atharun katsirah. Ya. Andai kata membaca tanpa berurutan, ya, seperti membaca satu surah, surah yang pertama dia baca, kemudian surah yang berikutnya bukan urutannya, ya, umpamanya membaca surah habis Al-Baqarah apa? Ali Imran, ya, kemudian membaca surah Al-Baqarah, ya. Yang demikian ini dibolehkan. Telah datang asar yang demikian itu cukup banyak, ya. Jadi asar-asar perbuatan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in dalam permasalahan ini begitu banyak, kata beliau. Waqad qara'a Umaru Ibnul Khattabi radiyallahu anhu firraq'atil ula minas subhi bil kahfi wa fis saniyati bi Yusuf. Dan sungguh Umar Ibnul Khattab atau Ibnul Khattab radiyallahu anhu pada rakaat yang pertama di sholat subuh beliau membaca surah Al-Kahfi. Wa fis saniyati bi Yusuf. Ya. Pada rakaat yang kedua membaca surah Yusuf. Maju atau mundur? Surah Yusuf. Hah? Al-Kahfi di tengah. Surah Yusuf di depan, ya. Iya. Di depan, ya. Iya. Ke depan lagi. Waqad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Ya. Dan sungguh kariha, ya, makruh hukumnya, ya, jadi berpendapat makruh beberapa ulama membaca dengan tidak berurutan, ya, mukhalafa tartibil mushaf, membaca tidak berurutan. Rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan annahu kana yakrahu ay yuqra al-Qur'anu ila il, ya, ay yuqra al-Qur'anu ila, ya, di sini ila, ya, atau illah. Illah saja gitu ya. Anahu kana yaqrahu ay yuqra al-Qur'anu ila ala ta'lifihi fil mushaf. Al-Imam Abu Dawud, ya, beliau meriwayatkan Al-Imam Ibni Abi Dawud dari Hasan bahwasannya Al-Hasan berpendapat makruh untuk membaca Al-Quran, bukan illa ya. Ya. Cetakannya sama semua ya, menggunakan illa, enggak illa gitu ya. Illa. Oh iya. Kalau cetakan di kitab ana pakai illa, huruf jar. Yang betul illa ya. Iya. Makruh hukumnya membaca Al-Quran kecuali sesuai dengan susunan mushaf yang ada. Wa bi isnadihi as-sahih an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qila lahu. Dan dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan kepada beliau, inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mangkusan faqala dzalika mangkusul qalbi. Ya. Ada seorang yang membaca Al-Quran dengan mangkusan, ya, maksudnya tidak mengikuti susunan pada mushaf. Ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang itu mangkusul qalb, hatinya sudah terbalik. Nah, wa amma qira'atus surah mangkusah min akhiri ila awwaliha fa mamnu'un man'an muakkada. Adapun membaca surah yang mangkus, maksudnya membaca dengan tidak tertib, tidak mengikuti susunan, ya, urutan susunan yang ada pada mushaf, seperti membaca dari akhirnya kemudian ke muka, ya, berjalan dari surah An-Nas kemudian apa? Iya. Qul a'udzu birinnas, Al-Falaq ya. Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Masad. Ya. Kemudian An-Nasr dan seterusnya. Ya. Ini kata beliau hukumnya apa? Dilarang dengan larangan yang tegas. Fa innahu yuzhibu ba'da dururatil ijaz. Karena yang demikian itu menghilangkan dari kebutuhan adanya apa? Wallahu alam ini maksudnya bagaimana ya? Daruratul ijaz, karena barakallahu fikum, bahasa Arab itu disusun ya sesuai dengan apa? Biasanya mengikuti keindahan pada akhir atau penutupan setiap suratnya. Ya. Jadi wallahu alam ini maksudnya bagaimana? Wazilu hikmatu atau hikmata tertibil ayat. Karena yang demikian itu menghilangkan hikmah dari disusunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Atau wallahu alam ya, membaca Al-Qur'an umpamanya surah An-Nas ya. Ayat yang terakhir, kemudian ayat yang sebelum terakhir ya. Kemudian ayat yang sebelum itu ya, dan seterusnya, bukan apa surah ke surah ya. Yang demikian ini tentunya barakallahu fikum ya, makruh hukumnya, tidak dicontohkan ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam juga para sahabat ya. Sepertinya ini yang lebih tepat, karena beliau berpendapat apa, dibolehkan membaca tidak tertib ya. Mamanya membaca surah An-Nisa, kemudian Ali Imran, kemudian surah Al-Baqarah. Bahkan Nabi SAW di sholat malamnya membaca surah apa? Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya. Di dalam susunan apa? Ali Imran, An-Nisa. Nabi membaca An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya. Ini menunjukkan yang demikian itu diperbolehkan. Ya. Walaupun yang lebih baiknya apa? Tersusun sesuai susunan dalam mushaf. Ya. Dan beliau juga mengatakan asar salaf yang melakukan perbuatan itu begitu banyak. Ya, sehingga barakallahu fikum. Jadi yang di sini ya kita pahami dari kalam beliau membaca umpamanya surah Al-Fatihah waladdallin, kemudian membaca surah sebelumnya ghairil maghdubi. Nah, ini hukumnya apa? Makruh, ya. Mamnu. Bahkan mamnu itu dilarang, ya. Makruh juga barakallahu fikum itu bisa bermakna karohiyatu tahrim, makruh yang sampai tingkatannya haram, ya. Makruh yang sampai tingkatannya haram, tidak diperbolehkan. Sehingga beliau mengatakan mamnu man'an muakkada, ya, dilarang dengan larangan yang kuat. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai Al-Imam At-Tabi'i Al-Jalil wal-Imam Malik Ibni Anas annahuma kariha dhalik wa anna Malikan kana yu'ibuhu wa yaqulu hadza 'adzim. Ya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, Imam At-Tabi'in Al-Jalil dan Imam Malik Ibni Anas, keduanya membenci hal itu. Ya. Bahkan Imam Malik mencelanya sampai mengatakan perkara ini adalah perkara yang besar, ya. Tidak boleh dilakukan. Wa amma ta'limu sibyan min akhiril mushaf ila awwalihi fa hasan. Ya. Adapun mengajari anak-anak dari mushaf, maksudnya mengajar Al-Qur'an, ya. Dari awal, ya, mengambil surah yang terakhir begitu maksudnya, ya, mamanya mengambil surah-surah yang terpendek, juz berapa? Juz 30, ya, juz terakhir, surah yang paling terakhir surah pendek, ya, boleh mengajari surah Mu'awidat apa? Ya Mu'awidatain, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Masad. Dan seterusnya, semakin kesana semakin panjang. Ya, ini diperbolehkan. Bahkan itu baik. Ya, bahkan itu dikatakan baik. Laisa min hadza albab. Maka yang demikian itu bukan masuk pada larangan ini. Ya. Fa inna dzalika qira'atun mutafadilatun fi ayyamin muta'addidah ma'ama fihi. Ma'ama fihi min tashilil hifzi alaihim. Wallahu a'lam. Karena yang demikian itu adalah qiraah yang mutafadilah. Ya. Qiraah yang sifatnya lebih utama pada hari-hari yang memang ada pada anak tersebut. Ya. Bersamaan dengan itu, ini merupakan kemudahan untuk dihafalkan. Nah, karena menghafal surah yang panjang itu lebih sulit, ya. Dilatih dengan menghafal surah-surah yang pendek, maka akan terlatih dan barakallahu fikum kemudian meningkat pada surah-surah yang lebih panjang lagi. Baik. Satu fasal lagi. Qira'atul Qur'an minan mushaf afdal minal qira'ati ala dhahril qalbi. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama dari membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, artinya sudah hafal. Ya. Li'annan nadhra fil mushafi ibadatun matlubah. karena melihat membaca mushaf itu merupakan ibadah yang dituntut. Fatajma'ul qira'atu wan nadru, maka terkumpullah membaca dengan melihat. Hakadza qalahul qadi Husain min ashabina, demikian yang dikatakan oleh al-imam al-qadi Husain dari ulama mazhab Syafi'i. Wal imamu Abu Hamid al-Ghazali wa jama'at min as-salaf, dan jama'ah dari salaf. Ya. Wallahu alam, membaca Al-Qur'an dengan melihat, kemudian melihat itu dikatakan ibadah atau tidak, wallahu alam ya, karena barakallahu fikum ketika disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, aku tidak mampu membaca, bukanlah aku orang yang bisa membaca. Ya. Kemudian di sisi yang lain, ya, menghafal Al-Quran ini merupakan keutamaan yang besar. Ya. Dan orang untuk mengetahui hafalannya sudah tepat atau tidak, tentunya dengan apa? Dengan tidak melihat Al-Quran, kemudian disemak oleh orang lain, ya, sehingga diketahui bacaannya pas. Ya. Tentang keutamaan Al-Quran bagi orang yang membacanya atau menghafalnya, ya, itu sangat banyak. Di antaranya apa? Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menguburkan jenazah, ya, mana yang lebih diutamakan? Ternyata yang lebih diutamakan yang lebih banyak hafalannya. Ya. Kemudian pula diriwayatkan, ya, tentang sahabat yang barakallahu fikum minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk dinikahkan kepada seorang wanita. Ya. Diperintahkan untuk mencari mahar. Tidak punya harta. Kemudian iltamis walau khataman min hadid. Carilah, coba di rumah barangkali ada cincin yang terbuat dari besi. Dia cari, kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada pula. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, hal ma'aka minal Qur'an, apakah engkau mempunyai hafalan Al-Qur'an? Kemudian laki-laki itu menyebutkan surah ini dan surah itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aku nikahkan engkau dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang ada pada dirimu. Ya, ini menunjukkan apa? Hafal Al-Qur'an itu lebih utama. Maka di sini barakallahu fikum, untuk jalan tengahnya bagi siapa yang belum mungkin, ya, maka hendaknya dia menyanding Al-Qur'an, ya. Ketika tersamar bacaan yang benar urutannya atau harokatnya bagaimana, maka dia sudah siap dengan mushaf yang ada di tangannya. Nah, kemudian ada perincian yang lain, di antaranya di sini sebutkan bagi orang yang membaca tanpa melihat mushaf itu lebih khusyuk, maka itu lebih utama baginya. Ya. Karena yang dituju apa? Khusyuknya. Ya. Kalau dia membaca dengan melihat itu lebih khusyuk, maka itu lebih utama. Nah, wallahu alam bissawab. Mungkin itu saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.